الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Saudara saudariku muslimin dan muslimat, semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 90 tahun lebih Al-Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis ternoda, dikuasai oleh orang-orang muslim, oleh orang-orang Nasrani ketika itu. Dijadikan tempat penyambatan kuda-kuda. Puluhan ribu kaum muslimin dibantai ketika itu. Sehingga ahli sejarah dari kalangan mereka sendiri bercerita. Kuda-kuda prajurit-prajurit mereka berjalan ya, genangan-genangan darah kaum muslimin. Ketika itu, kaum muslimin terpecah belah. Ada sultan-sultan, kekuasaan, kerajaan-kerajaan. Sementara di Mesir, Syiah Batiniyah, Ismailiyah berkuasa. Nah, perjuangan itu dimulai dari Sultan Al-Qaid Mahmud Nuruddin Zanki, paman dari Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan dia buat mimbar dan dia bersumpah untuk meletakkan mimbar itu di Masjid Al-Aqsa. Maka mulailah perjuangan yang panjang kaum muslimin berjihad, sehingga dia wafat digantikan dan diteruskan sampai perjuangan tersebut oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala. Dia mulai dengan menyatukan kaum muslimin di Mesir, dan Mesir berhasil beliau bersihkan dari Syiah Batiniyah Ismailiyah yang mengaku keturunan Fatimah, padahal asal usul mereka adalah dari Yahudi. Yahudi Maroko, Afrika Utara. Kemudian, bahkan ketika itu, Salahuddin Al-Ayyubi disibukkan berjihad, berjuang bersama kaum muslimin. Perjuangan yang panjang. Sampai akhirnya setelah 90 tahun tidak pernah ada khutbah di situ, Allah berikan kemenangan. Setelah pengorbanan yang besar, akhirnya hampir 100 abad tegak kembali sholat Jumat dan diadakan sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa. Ketika Masjid Al-Aqsa berhasil direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Nah, dari sini seharusnya umat Islam berpikir bahwa tidak boleh kita berputus asa. Apa yang dialami oleh kaum muslimin hari ini belumlah seperti yang dialami dibandingkan kaum muslimin dahulu. Dan lihatlah, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala baru bisa merebut kembali Palestina itu setelah menyatukan kaum muslimin. Maka wajib kaum muslimin bersatu dan harus dimulai dengan kalimat tauhid. Menyatukan kalimat tauhid. Mustahil kaum muslimin bisa bersatu kalau seandainya pemahaman mereka terhadap kalimat tauhid itu tidak sama. Kalau seandainya mereka belum paham dan mengerti kalimat tauhid, kesyirikan masih terjadi di mana-mana, maka kaum muslimin tidak akan bisa. Maka wahai saudara, kebenaran harus disampaikan. Kebenaran harus disuarakan. Kesyirikan, bid'ah, kebatilan tidak boleh dibiarkan dan didiamkan. Karena jika kebenaran tidak disampaikan, jika kebatilan dibiarkan, didiamkan, maka orang akan menganggap kebatilan itu adalah benar. Perjuangan harus dimulai dari situ. Menyatukan akidah, kemudian baru bisa menyatukan bangsa. Bahkan ada sebuah pelajaran berharga juga sebenarnya, yang barangkali sulit kaum muslimin menerimanya. Karena Allah tidak memungkinkan bagi kaum muslimin di Palestina, kalau ini ada pendapat ulama seperti itu, kalaulah tidak memungkinkan bagi kaum muslimin untuk tinggal di sana saat ini, membahayakan diri mereka dan mereka belum sanggup untuk berjuang. Ini bukan karena takut. Sebagian ulama ada yang berpendapat tidak ada salahnya kaum muslimin hijrah dari sini. Sebagian orang ketika mendengar hal ini langsung, loh, ini hanyalah pengkhianat, pengecut. Kita bisa mengambil ibrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Baitul Maqdis lebih mulia daripada Masjidil Haram? Tidak. Apakah Palestina lebih mulia daripada Makkah? Mekah kiblat kita. Bahkan sholat di Masjidil Haram 100 ribu kali sholat di masjid lain. Tapi lihat Nabi SAW, begitu mulianya Ka'bah, Masjidil Haram, Mekah. Namun ketika tidak memungkinkan di sana tumbuh saat itu dakwah, tidak memungkinkan bagi kaum muslimin untuk menjalankan syariat dan membahayakan mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah. Tidak cukup hanya sekali, bahkan dua kali kaum muslimin hijrah ke Habasyah yang waktu itu bukanlah negeri Islam. Walaupun pada akhirnya rajanya masuk Islam. Tetapi mereka mendengar raja yang adil di sana. Maka mereka pergi mengungsi. Setelah mereka hijrah, akhirnya Rasulullah juga diperintahkan hijrah bersama kaum muslimin ke Madinah ketika sudah dapat tempat. Lalu dari sana akhirnya kemenangan itu datang. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin tidak boleh berputus asa. Karena peperangan kaum muslimin, permusuhan kaum muslimin dengan Yahudi dan Nasrani itu abadi sampai akhir zaman. Bahkan perseteruan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi menjadi salah satu tanda-tanda terjadinya hari kiamat ketika terjadinya perang antara kaum muslimin dengan Yahudi. Nah, ini kembali kepada masalah yang pertama lagi. Permusuhan kita dengan Yahudi itu adalah agama, bukan politik. Adalah akidah, bukan tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih menegaskan, la takumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatilul muslimun al-yahud, sehingga kaum muslimin berperang dengan orang-orang Yahud. Jadi perang antara kaum muslimin dan Yahudi itu pasti terjadi. Fayaqtabi al-yahudi, fayaqtabi al-yahudi khalfara syajari wal-hajari. Lalu orang Yahudi itu bersembunyi di balik pohon dan batu-batuan. Fayaqul syajar wal hajar. Lalu batu-batuan, lalu pohon dan batu-batuan pun berkata, ya muslim, khalfi yahudi, wahai muslim, di belakangku ada Yahudi. Ta'al faqtulhu, kemari, bunuhlah dia, illa syajar warqab. Kecuali pohon warqab yang tidak akan memberitahukan kepada kaum muslimin. Jadi orang-orang Yahudi itu sifat mereka pengecut. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "La yuqatilunakum illa min wara'i judur." Mereka tidak akan memerangi kalian melainkan dari balik-balik tembok. Dan sekarang terbukti kepengecutan mereka itu. Mereka tidak akan berani berperang terbuka melawan kaum muslimin. Tetapi di balik tank-tanknya, di balik tembok-tembok pertahanan mereka, benteng-benteng mereka, dari sanalah mereka berani memerangi kaum muslimin. Dan juga di akhir zaman mereka bersembunyi di balik bebatuan, di balik pepohonan. Dan bangsa Yahudi adalah pasukan dajjal di akhir zaman. Nabi kita yang mulia telah memberitakan kepada kita bahwa Yahudi, bahwa Dajjal itu muncul di Isfahan atau Khurasan di Iran sekarang dan diikuti oleh 70,000 minal Yahudi, diikuti oleh 70,000 orang Yahudi, pasukannya 70,000 orang Yahudi. Alaihim tayalisa, mereka mengenakan ada baju khas orang Yahudi itu, mantel khas orang Yahudi. Dan anehnya wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saat ini di daerah Isfahan itu memang banyak orang Yahudi tumbuh subur. Bahkan di Iran sendiri orang Yahudi itu tumbuh subur. Iran dan Yahudi ini bersaudara. Jadi tidak ada sampai sekarang lihat kaum muslimin dihabisi dan segala macam. Mana ada pernah mereka menyerang Yahudi? Paling hanya ada slogan-slogan yel-yel, hanya kata-kata yang manis yang memukau untuk menipu kaum muslimin. Subhanallah. Mungkin lebih 5 tahun yang lalu saya pernah menyaksikan salah satu channel televisi terkemuka di Indonesia. 5 tahun yang lalu lebih. Jadi wartawan dari Indonesia itu langsung meliput di Iran dan mewawancarai orang-orang Yahudi di sana. Saya pernah menyaksikan waktu itu dan melihat acara tayangan itu. Langsung di sana. Dan memang situ dilihatkan mereka makmur di sana, berkembang biak di Iran itu. Bahkan diwawancarai ketika itu salah seorang orang Yahudi yang menjadi bagian parlemen di Iran. Dia dengan terus terang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi di Iran itu mendapatkan hak 2 suara dibandingkan orang Iran sendiri. Jadi mereka di sana memang dimuliakan. 1 orang Yahudi mendapatkan hak 2 suara berbanding orang Iran yang lain. Maka tidak heran apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sesungguhnya yang dinanti-nanti oleh orang Syiah Rafidhah itu di dalam firdah gua sekarang yang kata mereka adalah Mahdi mereka itu. Sesungguhnya mereka menunggu Dajjal muncul. Setelah itu Dajjal muncul dari sana diikuti oleh 70,000 orang Yahudi memerangi kaum muslimin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, akidah ini harus tertanam kepada kita agar kita senantiasa selalu siap sedia untuk menghadapi bahaya Yahudi. Nah, dan ini menuntut kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mattata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum wa ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Persiapkanlah oleh kalian apa yang kalian bisa untuk menghadapi mereka dari kekuatan yang kalian miliki. Apakah ayat ini khusus turun hanya untuk Nabi dan para sahabat ketika itu? Tidak, ayat ini untuk sepanjang zaman sampai hari kiamat. Ayat ini wajib kita yakini kebenarannya dan wajib kita amalkan. Kita harus persiapkan diri kita untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Dan yang teratas adalah orang Yahudi tersebut. Bagaimana kita mempersiapkannya? Mulai dari ilmu tadi, akidah tadi, dan termasuk juga di situ mempersiapkan kemampuan dan kesiagaan kita. Ada pun zaman sekarang kaum muslim sangat jauh dari ayat ini. Mulai dari pemerintahnya sampai rakyatnya. Kaum muslimin, maka Anda lihat cenderung orangnya asal-asalan, tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga kekuatannya. Padahal al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Mu'min yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Dan ini mencakup yang pertama adalah tentunya kekuatan akidah, kekuatan batin, tetapi juga mencakup kekuatan secara fisik. Maka kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat zahiran wa batinan. Bahkan terkadang untuk menghadapi kebatilan kita dibutuhkan juga kekuatan fisik. Kalau zaman sekarang coba lihat, barangkali tidak ada yang seberani pemuda di zaman Nabi yang ketika ada wanita muslimah yang diganggu oleh orang Yahudi itu lalu dibela sehingga dia berkelahi dengan orang Yahudi itu. Nah di zaman sekarang kita lihat kemungkaran di jalan sekedar untuk mengingatkan dengan lisan saja kita tidak takut. Memberikan syarat saja kita tidak berani karena kekuatan di dalam ini tidak. Subhanallah, sebagian masyayikh itu mereka punya keberanian yang luar biasa. Bahkan jadi saya bercerita bukan tentang masyayikh ini, tentang masyayikh nanti. Jadi orang awam di Arab sana, tapi mereka belajar akidah. Jadi ada salah seorang mutabarri, seorang muhsinin, donatur dari Arab membangun masjid di salah satu masjid dan melalui saya salurkan. Jadi ketika itu dia berkunjung menjelang peresmian masjid itu. Ini beberapa bulan yang silam. Tukang-tukang masih bekerja. Dia duduk. Jadi tukang biasa, tukang itu merokok sambil kerja merokok dia di masjid itu kan. Langsung dia katakan, siapa? Apa ini? Kenapa orang itu merokok di dalam masjid? Tolong tegur. Nah musyrik yang ada di situ, ikhwan kita yang ngawasi itu nggak berani tegurnya itu. Saya bilang tolong tegur itu, kamu orang kampung sini, tegur. Ngapain merokok di masjid? Gak enak itu. Dia kan tukang kerja di sini, jangan aja lah. Semua orang itu nggak paham. Orang Arab ini masih terus berkata, kenapa? Di tempat kami saja, di Arab sana, di Madinah, orang gila saja tidak mau merokok di masjid. Orang gila saja tidak mau merokok di masjid. Ini kok bebas orang merokok di masjid? Tidak boleh. Karena tidak ada yang menegur, dia langsung tegur. Dipanggilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim? Kalau Muslim, dia dengan bahasa Arabnya. Kalau kau Muslim, ini rumah Allah, kita wajib jaga kesuciannya. Kita memuliakannya, kita menghormatinya. Di tempat-tempat lain ada ditulis dilarang merokok. Tempat tidak boleh merokok. Ini rumah Allah, lebih patut kita jaga. Ada keberanian, akidah. Nah, ketika peresmian, masyarakat hadir semuanya. Pada dia orang awam sih mas, orang biasa. Peresmian. Jadi sampailah waktu zuhur. Waktu zuhur ada salah seorang masyarakat yang tampil sebagai muazin. Ya namanya masyarakat, dia ingin pula sebagai azan. Padahal sudah ada petugasnya. Sebelum azan langsung dia baca-baca selawat dan macam-macam. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabiy. Baru dia azan. Masih heran ini masjid akhir ini. Selesai itu dipanggilnya saya, dipanggilnya musyrik masjid itu, pengawas masjid itu, ikhwan yang ada di situ. Saya infakkan dana untuk membangun ini untuk ahli sunnah. Dan saya ingin tidak ada bid'ah di sini, tidak ada tasawuf, tidak ada sufi, tidak ada apa-apa di sini. Hanya sunnah yang tegak di sini. Dan suatu saat saya akan kunjungi tempat ini, saya akan lihat apakah betul sunnah yang tegak di sini. Begitu. Semangat dia untuk Islam, untuk menegakkan sunnah. Nah, suatu ketika saya juga dalam perjalanan yang menemani salah seorang syekh yang barangkali juga sampai ke Jawa ini dia waktu itu, tahun dulu, sebelum Ramadan tahun dulu. Jadi syekh ini tidak ada satu tempat atau kesempatan untuk bisa menyampaikan nasihat dia akan gunakan. Sampai waktu itu di bandara, kami sholat di musola bandara itu dia minta, maksudnya, saya mau sampaikan nasihat di sini, gimana? Mana dia tidak kenal siapa-siapa di situ? Kamu terjemahkan ya, syekh. Ini cuma musola. Ya maksudnya, walaupun 2-5 orang, 3 orang, tapi kalau mereka dapat manfaat, itu pahala yang besar. Terjemahkan. Langsung dia, terus di sholat itu langsung ditampil ke depan itu. Langsung dia buka, langsung diberi nasihat-nasihat. Singkat saja, dia sampaikan. Keberanian. Nah keberanian itu sebenarnya dari akidah. Akidah itu membuat kita tidak boleh rasa takut. Jadi jangan bayangkan keberanian itu harus mempukul orang. Tidak. Nah lihatlah kita sekarang. Karena keberanian untuk menasehati dengan baik saja. Di jalanan itu kita tidak berani. Takut kita. Nanti saya dikamplok nanti gimana. Begini, begitu. Padahal belum tentu orang itu marah. Ini dia penting. Mempersiapkan diri ini. Untuk menegakkan agama Allah. Melawan musuh-musuh agama Allah. Bagaimana mempersiapkan? Persiapkan akidah. Kemudian persiapkan fisik kita juga. Seorang mukmin itu harus kuat. Kadang-kadang kita tidak dituntut untuk untuk membela diri kita, keluarga kita, kadang agama kita. Lalu kita tidak siap. Jamar sedikit saja. Capek. Subhanallah. Salah seorang imam di zaman dulu, zaman ulama-ulama dahulu, umurnya sudah 80 atau 90 tahun lebih. Suatu ketika dia menyeberangi sungai Efrat itu dengan kapal bersama murid-murid. Ketika hampir sampai di tepi, belum lagi merapat kapal, dia sudah melompat. Nah, ini jangan bayangkan saya kungfu pula. Maksudnya dia melompat. Heran orang-orang di kapal itu. Setelah merapat mereka bertanya, Syekh, dengan umurmu yang setua ini, kau bisa melakukan apa yang kami tidak lakukan ini? Kenapa? Beliau mengatakan, tubuh kami ini, kami menjaganya di masa muda dari maksiat. Maka Allah menjaganya untuk kami di masa tua kami. Anak muda tidak sanggup melakukan itu, dia sanggup. Allah jaga kesehatan dan kekuatan. Maka jaga diri kita dari maksiat untuk menjaga kekuatan kita juga. Agar menjadi seorang mukmin yang kuat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Tetapi memperjuangkan diri menghadapi orang-orang kafir ini. Jangan sampai pula mengikuti hal-hal yang bertentangan dengan agama. Pelatihan-pelatihan yang bisa mendatangkan fitnah dan lain sebagainya. Yang membahayakan dakwah. Maksud di sini adalah persiapkan diri kita sesuai dengan cara yang benar. Dengan cara yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kaum muslimin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kota infaknya sudah jalan? Belum ya? Sudah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, yang kita dengar ini, bisa menambah pengetahuan kita tentang hakikat permusuhan kita dengan Yahudi. Dan bahwa itu adalah permusuhan yang abadi. Karena orang-orang Yahudi memang sudah Allah tetapkan mereka itu sebagai bangsa yang dilaknat. Dan juga dengan sifat-sifat culas mereka, mereka juga menjadi bangsa yang memusuhi manusia, khususnya kaum muslimin. Kapanpun dan dimanapun mereka berada, kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sangat, sangat sedikit. Maka wajib kita berhati-hati, jaga diri kita dengan akidah kita, dengan ilmu kita, dan amalkan Islam itu sesuai dengan Al-Kitab, As-Sunnah, As-Sahihah, dan pemahaman Salafus Saleh. Wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka orang akan tahu Islam yang sebenarnya. Khususnya hari ini, umat Islam sedang disorot. Apalagi umat Islam yang multazim, yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Nya. Disorot, dilabeli yang macam-macam. Maka kita wajib menampakkan kepada kaum muslimin Islam yang sesungguhnya, Islam yang sebenarnya. Inilah dia Islam yang sebenarnya. Tidak seperti yang dituduhkan dan digambarkan oleh orang-orang yang tidak mengerti hakikat Islam. Baik, kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan dibacakan, Ustaz.